الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pengajian kita setelah sholat maghrib kita akan mendengarkan kembali keterangan-keterangan yang baik membimbing kita semua kepada jalan yang lurus, membimbing kita semua kepada Nahjus Salim, Nahjus Salafil Ummah, menunjukkan kita kepada apa yang dijalani dari As-Salafus Salih, menunjukkan kita kepada manhaj yang lurus, yaitu berupa nasihat dari alim yang besar di zaman ini, min a'immatil kibar, dari para ulama, dari para imam, yang besar dan ditokohkan oleh para ulama yang lain, yaitu nasihat dan taujihat berkenaan dengan manhaj. Begitu pula keterangan tentang apa-apa yang menyimpang, yang sesat, yang keluar dari as-siratal mustaqim, dari manhaj, dari prinsip-prinsip yang lainnya, dari prinsip-prinsip yang menyempal, dari prinsip-prinsip yang baru. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, kemudian dijawab oleh beliau dan dikumpulkan dalam bentuk soal dan jawab pada kitab ini, As'ilatu Al-Manahid Jadidah atau Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahid Al-Jadidah. Pada pertemuan kita terdahulu, kita telah mendengarkan siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah ataupun As-Salaf. Dan apakah berjalan di atas jalan tersebut menisbatkan diri kita kepada jalan tersebut dibenarkan dan dipandang terpuji oleh syariat. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang menyimpang? Tidak mau menyandarkan dan tidak mau menisbatkan dirinya kepada manhaj tersebut. Atau mereka yang telah menyandarkan dan menisbatkan dirinya kepada manhaj tersebut. Lantas pada hakikatnya tidak sama dengan apa yang mereka serukan, mereka dakukan atau dakwakan, karena amalan mereka menyelisihi pendakuan mereka dan pendakwaan mereka atau dakwaan mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan tentunya keterangan yang berkaitan dengan apa yang telah kita dengarkan sebelumnya. Sebagaimana ditanyakan oleh penanya kepada beliau, Asy-Syaikh Allamatu Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bihayatihi. Ditanyakan kepada beliau, laqad intasharat walillahil ham ad-da'watu ila manhajis salaf wattamassuk bihi walakin hunaka man yakul inna hadhihi ad-da'wa innama hiya likshakki saffi وتمزيكه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليستغلوا بأنفسهم من عدوهم الحقيقي فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم. Ditanyakan kepada beliau oleh penanya, wahai fadilat asy-syekh, telah tersebar dan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Telah tersebar dakwah yang menyeru kepada manhaj yang hak ini, yang menyeru kepada manhaj salaf dan selalu berpegang dengan manhaj tersebut. Walhamdulillah. Cuman di sana atau akan tetapi di sana ada di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya dakwah Ahlus Sunnah ini, dakwah yang menyeru kepada manhaj salaf ini, menyeru agar kita kembali kepada manhaj dan prinsip salaf, ini adalah dakwah yang sebetulnya membuat saf-saf kaum muslimin menjadi terpecah belah, membuat saf-saf kaum muslimin menjadi rusak, dan dakwah yang seperti ini membuat kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling berhadap-hadapan. Dakwah yang seperti ini sesungguhnya menyibukkan kita terhadap diri kita sendiri. Dan melalaikan kita dari musuh kita yang hakikatnya. Maka wahai fadilat asy-syekh, apakah pernyataan seperti ini dari mereka itu benar adanya? Maka nasihatkanlah kami atau berikanlah pandangan kepada kami. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan tadi pertanyaan dan kurang lebih terjemahannya, yang tentunya sama-sama kita bisa menyimpulkan bahwa alhamdulillah dakwah ahli sunnah, dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang dibawa oleh kemudian oleh para sahabat Nabi dan kemudian dibawa oleh para tabi'in, asba'ut tabi'in dan a'immatul huda yang datang kemudian, tentunya dengan perjalanannya yang lama dan sampai hari ini walhamdulillah dakwah yang seperti ini makbulah, diterima oleh kaum muslimin. Dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain. Dan tentunya bagi kaum mukminin, atau mereka yang benar keimanannya, dengan diterimanya dakwah ini, membuat hati mereka senang, membuat pandangan mata mereka berbinar-binar. Karena tentunya agama yang didakwakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh manusia, diterima sepenuhnya oleh manusia, bahkan dari kalangan awam sekalipun, tidak akan ada yang menolak, tidak akan ada yang mengingkari. Karenanya membuat kaum mukminin senang, atau membuat mereka yang benar keimanannya itu senang. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak benar keimanannya. Apa yang datang dari dakwah yang hak ini dirasakan oleh mereka sebagai sebuah ganjalan, sebagai batu sandungan untuk mendapatkan maksud dan tujuan mereka. Sehingga kalau diserukan kepada manhaj yang lurus ini, mereka pun bersegera untuk menghadangnya. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Yang berikutnya dari kesimpulan bahwa dakwah yang didakwakan mengajak manusia kepada manhaj yang benar, di sisi sebagian orang bahkan mereka mengatakan itu adalah dakwah yang merusak. Dakwah yang memecah belah. Dakwah yang mencerai-beraikan, merobek saf persatuan kaum muslimin. Yang tentunya apa yang mereka katakan tersebut sangat menyelisihi apa yang didapatkan dari hasil dakwah ini. Tetapi karena ini adalah sebuah kesimpulan dari pertanyaan tadi, maka kita telah mendengarkan bahwa dengan dakwah ini dianggap sebagai apa? Pemecah belah. Karenanya ditanyakan kepada beliau hafizahullahu ta'ala wara'ahu, maka beliau pun menjawab, qala hafizahullah, hadha min qalbil haqa'ik, hadha min qalbil haqa'ik. لأن الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح تجمع الكلمة وتوحد الصف كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني قال فلا يمكن للمسلمين أن يتحدوا إلا على كلمة التوحيد ومنهج السلف وإذا سمعوا للمناهج المخالفة المخالفة لمنهج السلف الصالح تفرقوا واختلفوا كما هو الواقع اليوم. Apa yang tadi kita telah dengarkan bersama itu bahkan dikatakan memutarbalikkan fakta. Apa yang telah kita dengarkan itu bahkan dikatakan pendustaan terhadap manhaj yang benar ini. Kenapa demikian? Karena manhaj ini adalah manhaj yang menyerukan kepada manusia untuk bertauhid. Menyerukan kepada manusia untuk berpegang dengan manhaj as-salafus salih. Yang tentunya kalau menyeru kepada tauhid, menyerukan berpegang dengan manhaj as-salafus salih, ini akan mempersatukan kalimatnya kaum muslimin. Akan mengumpulkan mereka di atas satu persatuan. Menjadikan saf mereka satu saf. Sebagaimana Allah berfirman Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Dan jangan kalian berpecah belah. Dan Allah juga berfirman. Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Dan saya adalah Rabb kalian. Maka sembahlah saya. Tidak mungkin bagi kaum muslimin. Mereka bisa bersatu. Kecuali mereka kembali kepada kalimat tauhid. Kembali kepada tauhid. Kembali kepada as-salafus salih. Kepada manhajus salaf. Bahkan sebaliknya. Apabila mereka memperkenankan, membolehkan untuk diri-diri mereka berpegang dengan manhaj yang selain manhaj ini. Manhaj yang menyelisihi daripada manhaj as-salafus salih. Bahkan pada saat itu mereka berpecah belah. Mereka akan berselisih. Hal ini seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Kama huwa al-waqi'ul yawm. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jelas bagi kita keterangan tadi. Dan tentunya keterangan beliau di sini pertama membantah mereka yang mengatakan manhaj salaf ini memecah belah umat. Tidak. Manhaj salaf tidak memecah belah umat. Kenapa dikatakan tidak memecah belah umat? Karena manhaj salaf memanggil manusia untuk berpegang teguh dan berpegang teguh kepada agama ini, berkudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berimam dengan Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka dipimpin oleh satu imam, berkudwa dengan satu imam, mereka sama-sama mengikuti, menjalani manhaj salaf, niscaya mereka tidak akan berpecah belah. Tetapi kalau mereka tidak mengikuti, di sana ada imam-imam yang lain, ada kudwa-kudwa yang lain, mereka tidak berpegang dengan manhaj as-salaf, tidak kembali kepada pendahulu umat ini. La tasluhu hadhil ummah illa bima saluhat awwaluha. Umat ini tidak akan baik. Tidak akan baik. Kecuali mereka mau kembali kepada bagaimana baiknya umat terdahulu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya menyeru kepada manhaj yang hak ini. Memanggil manusia kepada manhaj yang benar ini. Mempersatukan manusia. Kalau imamnya satu, keduanya satu, mereka pasti tidak akan berpecah. Tetapi kalau keduanya banyak, imamnya banyak, maka tentunya mereka akan mengikuti masing-masing imam yang ada di sisi mereka. Yang niscaya satu dengan yang lain akan bentrokan. Karena membimbing kepada jalan mereka masing-masing. Mengajak, mengarahkan manusia kepada jalan mereka masing-masing. Yang seperti ini akan membuat perpecahan. Karenanya tidak diperkenankan oleh agama ini. Sehingga pertanyaan atau pernyataan manhaj ini memecah belah, itu adalah pernyataan yang batil tentunya dan membalikkan fakta. Tapi kalau mereka maksudkan manhaj dan dakwah ini menyaring manusia, memisahkan manusia dari yang hak dan yang batil, memisahkan manusia dari yang ma'ruf dengan yang mungkar, maka tentunya kita katakan itu benar. Dakwah yang hak, manhaj yang hak, dakwah ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah memang benar. Memisahkan manusia antara yang hak dan yang batil. Memisahkan antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memisahkan manusia dari yang muwahhid, dari yang muslimin dengan yang kafirin, musyrikin, munafikin. Beliaulah yang memisahkan manusia. Tetapi apakah beliau dikatakan pemecah belah manusia? Apakah beliau dikatakan pemecah belah umat? Tentunya jawabannya tidak. Bahkan beliau adalah pemersatu kaum mukminin, di mana ketika mereka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya tentunya mengikuti agama Allah, mereka bersatu dan berpisah dengan musyrikin, kafirin, munafikin. Wallahu a'lam bissawab. Begitu pula kalau yang namanya dakwah ahli sunnah memisahkan antara yang muttabi' li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memisahkan mereka yang mengikuti sunnah dengan mereka yang mubtadi', mereka yang mengada-ngadakan kebid'ahan, muttabi' li ahwa'ihim, mengikuti hawa nafsu mereka, muttabi' li hizbiyatihim, mengikuti hizbiyah mereka, kelompok golongan yang mereka buat atau dibuat oleh para pemimpin mereka. Kalau kalian mengatakan dan memaksudkan ini memecah belah, maka jawabannya iya. Karena kaum muslimin tidak akan mungkin dipersatukan dengan kebid'ahan. Tidak akan mungkin dipersatukan dengan hawa nafsu. Tidak akan mungkin dipersatukan dengan hizbiyah. Kalau yang kalian maksudkan ini, maka jawabannya iya benar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga itu, dari zaman ke zaman sampai zaman kita ini, kita dapati dakwah yang hak ini tidak pernah memecah belah manusia. Antara yang hak dengan yang hak tidak pernah. Tetapi memecah belah manusia antara hak dan yang batil. Memisahkan mereka. Agar yang hak itu hak. Dan agar yang batil itu batil. Agar yang hak itu diikuti oleh orang-orang yang ingin mengikutinya. Dan yang batil itu dijalani pula oleh orang-orang yang menginginkan kebatilannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka kata beliau setelah membacakan ayat, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Ayat ini dengan tegas dan jelas mengajak kita apa? Untuk bersatu. Dan sungguh suatu yang membalikkan fakta kalau mereka yang mengikuti Nabi, berjalan di atas Nabi, lantas dengan ayat ini memecah belah. Atau menyelisih ayat ini, tidak mungkin. Mereka mengajak manusia untuk berpegang dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Tali Allah itu adalah kitabullah. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bifahmi. Naam bifahmi. Salafil ummah. Itu hablullah. Mengajak kepada berpegang dengan tali Allah. Dan mengingkari yang namanya perpecahan. Karena mereka memahami ayat ini. Wala tafarraqu. Begitu pula. Mereka memahami ayat. Umat ini adalah umat yang satu. Haram untuk memecahnya. Haram untuk memecah, merobek dari umat yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan terhadap umat ini. Tetapi, mereka yang tidak mau kembali kepada agama Allah, tidak mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diikuti. Bahkan mengikuti siapa yang mereka ingin mengikutinya. Dari pemimpin, dari tokoh. Menyelisih nabi dan rasul. Maka tentunya mereka bukan umat yang ingin bersatu. Maka orang-orang yang seperti ini tidak mungkin kita ajak bersatu. Tidak mungkin diajak untuk bersatu. Atau boleh kita katakan, sampai terputus urat leher kita sekalipun, mereka tidak akan bersatu. Mereka punya pengikutan tersendiri. Maka beliau mengatakan, setelah ayat tadi, fala yumkin lil muslimin ayyatahidu. Tidak mungkin kaum muslimin untuk bersatu, padu. Tidak mungkin. Di atas pegangan yang lainnya. Kecuali dengan kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Yaitu. La ilaha illallah. Wa Muhammad Rasulullah. Beribadah semata-mata kepada Allah. Saja. Meniadakan ilah-ilah yang lain. Dan mengikuti hanya kepada Rasulullah saja. Dan meninggalkan pengikutan pada yang lainnya. Kalau mereka berpegang dengan ini. Mereka pasti bersatu. Tapi kalau mereka ada yang lainnya. Maka tidak akan mungkin bersatu. Juga dengan manhaj salaf. Juga dengan manhaj salaf. Kalau mereka memiliki manhaj selain dari manhaj salaf. Para sahabat berkata demikian. Sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah. Para sahabat memberikan bimbingan demikian. Sesuai dengan apa yang mereka dapatkan bimbingan itu dari Rasulullah. Kemudian kita mengikuti manhaj yang lain. Karena kita telah mendapatkan bimbingan dari tokoh kita. Dari organisasi kita. Dari orang yang kita agungkan keberadaannya dari selain Rasul. Maka tidak mungkin orang-orang yang seperti ini kita ajak bersatu. Mereka akan pilih jalannya sendiri. Dalam keadaan. Kalau kita sama-sama mengakui. Kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kembali kepada apa yang dibimbing oleh para sahabat Nabi. Kenapa kok selalu kita mengatakan dibimbing oleh para sahabat Nabi? Kita telah dengarkan ayat. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. radhiyallahu anhum waridu anhu awalladzina tabauhum radhiyallahu anhu, dan seterusnya dari ayat walladzina tabauhum biihsan. Ini yang ada dari firman Allah mengikuti mereka, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Sehingga kenapa kita sering mengatakan mengikuti mereka siapa? Para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Demikian, kalau kita sudah kembali ke sana, niscaya tidak akan ada perpecahan. Tetapi perpecahan itu muncul, ada ketika yang menjadi mizan kita, timbangan kita, tempat sandaran kita berbeda. Berbeda. Maka terjadilah perselisihan antara yang hak dan yang batin. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kata beliau, bahkan apabila mereka menjadikan, memperkenankan diri mereka dan menjadikan manhaj yang lain yang menyelisih as-salafus saleh untuk diri-diri mereka, niscaya merekalah yang memecah belah, merekalah yang mengajak untuk berselisih. Itulah yang ada pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab.